dengarkan aku. Yakini aku untukmu. Sayang, hatiku tahu yang terbaik. Ku biarkan hati memilih. Hatiku takkan pernah salah. Yang memilih.